Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus memberikan kita nikmat dan kesempatan setelah selang jeda beberapa waktu lalu. Kita dapat kembali menyambung kajian ta'lim kita pada kitab Usul Fit Tafsir. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, tanpa kita sadari ternyata kita telah sampai di paruh penghujung pembahasan dari kitab Usulun Fit Tafsir. Sehingga insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menghatamkan, menyempurnakan pembahasan, menyelesaikan bab dalam kitab Usul Fit Tafsir di kesempatan sore hari ini biidznillahi ta'ala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, di mana pada pertemuan terakhir yang lalu kita telah berada pada awal-awal bab tentang ad-dhamir, yaitu tentang kata ganti. Kita sudah melalui definisi ad-dhamir itu sendiri, baik secara bahasa maupun istilah. Dan juga kita telah mengetahui macam-macam ad-dhamair. Ada memang di sana ad-dhamir yang menunjukkan al-mutakallim, orang yang berbicara, saya atau kami. Maupun al-mukhatab, orang kedua, orang yang kita ajak berbicara, lawan bicara kita. Dan yang ketiga ada al-ghaib, ini pihak yang kita bicarakan, orang ketiga. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan dalam bab ad-dhamir ini sendiri. Namun karena satu dan lain hal, kita melihat sekiranya kita harus melompat pada bab yang selanjutnya. Sehingga cukup sampai di sini kita mengetahui tentang ad-dhamir pada kitab Usulun Fit Tafsir ini. Karena memang ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, bab ad-dhamir itu sendiri ini lebih detail dan lebih rinci lagi dibahas pada kitab-kitab nahwu. Sehingga jika kita di sini belum semua dari kita mempelajari ilmu nahwu, khawatirnya al-afu minkum, tanpa ada unsur perendahan, khawatirnya kita kurang memahami apa yang disampaikan oleh al-muallif dalam bab dhamir ini. Bisa jadi kira kita kurang paham atau malah gagal paham, tidak memahami sama sekali apa yang dimaksud, apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam bab ad-dhamir di kitab Usul Fit Tafsir. Sehingga kita akan melanjutkan pada bab yang selanjutnya, pada bab yang terakhir di kitab Usul Fit Tafsir, yaitu tentang bab al-iltifat. Qala al-muallif rahimahullah, ini adalah bab terakhir pada kitab ini. Al-iltifat, apa itu yang dimaksud dengan al-iltifat? Al-iltifatu tahwilu uslubil kalami min wajhin ila akhar. Al-iltifat ini jika mau diartikan secara letter like dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu artinya pengalihan. Al-iltifat artinya pengalihan. Namun di sini ada definisinya lagi. Tahwil uslubil kalami min wajhin ila akhar, yaitu mengubah uslub, mengubah metode, gaya berbicara dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu yang disebut dengan al-iltifat. Gaya bicaranya dirubah. Walahu suwarun. Berikut ini adalah contoh-contoh dari al-iltifat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Minha, contoh yang pertama, al-iltifat. Al-iltifatu minal ghaibati ilal khitabi. Al-iltifat minal ghaibah, pengalihan dari pihak ketiga, ilal khitab, menjadi pihak kedua, menjadi al-mukhatab. Kaqaulihi ta'ala, contohnya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Al-ghaibah di situ adalah lafzul jalala Allah subhanahu wa ta'ala, pihak yang kita sedang puji, pihak yang kita bicarakan dengan pujian, Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, masih pihak ketiga. Maliki yaumiddin, yang maha menguasai hari akhir. Di sini juga masih al-ghaibah. Kemudian setelahnya baru dirubah menjadi al-khitab, pihak kedua, pihak yang kita ajak untuk berdiskusi, untuk berbicara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Baik, barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana di sini sang mu'alif mengambil contoh dari surat Al-Fatihah, tentu surat yang sering kita baca. Dari ayat pertama hingga ayat ketiga di situ masih memakai gaya bicara uslub al-ghaibah, pihak ketiga, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha memiliki menguasai hari akhir. Lantas di ayat setelahnya barulah berubah, di situ ada yang disebut dengan al-iltifat menjadi al-khitab, pihak kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Fahawwalal kalamu minal ghaibati ilal khitabi fi qawlihi iyyaka. Maka berubah gaya berbicara di sini, metode penyampaian di sini, dari yang sebelumnya al-ghaibah menjadi al-khitab. Tepatnya pada lafaz iyyaka, hanya kepadamu lah. Taib, ini contoh iltifat yang pertama. Al-iltifat minal ghaibah ilal khitab, dari pihak ketiga berubah menjadi pihak kedua. Taib, kemudian contoh yang kedua. Al-iltifatu minal khitabi ilal ghaibah. Iltifat dari al-khitab, lawan bicara, menjadi al-ghaibah, menjadi pihak yang dibicarakan. Kebalikannya dari iltifat yang pertama tadi. Yang pertama dari pihak ketiga menjadi pihak kedua. Ini dari pihak kedua menjadi pihak ketiga. Kaqaulihi ta'ala, Sebagaimana contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim, tatkala hingga kalian berada di atas suatu kapal, memakai al-khitab, tatkala kalian berada di atas perahu atau kapal, wajaraina bihim, dan kami jalankan mereka di atas kapal tersebut. Tatkala kalian berada di atas kapal, maka kami jalankan mereka di atas kapal tersebut. Minal khitab ilal ghaibah. Fahawwal al-kalamu minal khitab ilal ghaibah fi qawlihi wajaraina bihim. Maka di situ berubah uslubnya, berubah metodenya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wajaraina bihim, dan kami jalankan mereka di atas kapal tersebut. Oke, kemudian contoh yang ketiga, al-iltifat minal ghaibah ila at-takallum. Pengalihan dari pihak ketiga, orang yang dibicarakan, ila at-takallum, menjadi pihak pertama, orang yang sedang berbicara. Kaqoulihi ta'ala wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan Bani Israil, al-ghaibah, tatkala Allah Subhanahu wa taala, wa ba'athna minhum 12 naqiba, lalu kemudian kami utus kepada Bani Israil, utusan-utusan kami, kami utus. Ini Allah Subhanahu wa taala, sehingga berubah dari yang sebelumnya al-ghaibah menjadi at-takallum, menjadi pihak yang berbicara. Fahawwala al-kalam min al-ghaibati ila at-takallumi fi qawlihi wa ba'athna. Maka berubah gaya berbicara di sini dari yang sebelumnya al-ghaibah menjadi at-takallum, tepatnya pada lafaz wa ba'athna, dan kami utus kepada Bani Israil, utusan-utusan kami. Kemudian al-iltifat, gambaran contoh yang terakhir dari al-iltifat, iltifatu minat takallum ilal ghaibah. Ini kebalikannya dari yang nomor 3 tadi. Jika tadi dari al-ghaibah kepada at-takallum, ini dari at-takallum menjadi al-ghaibah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Santun. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar, maka salatlah kepada Rabbmu, salatlah untuk Rabbmu. Di sini pertama inna, sesungguhnya kami, orang yang berbicara. Kemudian di ayat selanjutnya fasholli lirabbik, lantas kemudian salatlah untuk Rabbmu. Fahawwala al-kalamu min at-takallum ila al-ghaibati fi qawlihi li rabbika. Itu tadi contoh-contoh al-iltifat. Ini pengalihan, perubahan gaya bicara di dalam Al-Qur'an. Ada 4 contoh. Min al-ghaibah ila al-khitab. Kemudian dibalik, min al-khitab ila al-ghaibah. Min al-ghaibah ila at-takallum. Kemudian dibalik lagi, min at-takallum ila al-ghaibah. Barakallahu fikum, tentunya di dalam al-iltifat ini bukan hanya semata-mata ayat yang tertera begitu saja. Tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang Al-Qur'an itu betul-betul indah dan rapi. Baik itu secara pelafatan, secara tata letak kata, lafad per lafad, maupun itu kandungan makna yang ada di dalam ayat tersebut. Sehingga tidak heran, memang Al-Quran ini betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datangnya dari manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kalamullah melalui malaikat Jibril, sehingga sama sekali tidak ada kita dapati pertentangan di dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, kalaulah memang Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti dan tentu kalian akan banyak sekali mendapati perselisihan di dalam Al-Quran. Namun sebatas yang kita pelajari, dan memang begitulah adanya yang namanya Al-Quran, sama sekali tidak ada celah, kekurangan, tidak ada perselisihan di dalamnya. Betul-betul tersusun dengan baik, dengan rapi. Betul-betul penuh, kaya akan makna. Barakallahu fikum. Kemudian untuk al-iltifat ini, di situ ada mengandung beberapa faedah. Taib, qala al-muallif rahimahullah walil iltifati fawaid. Dan ada beberapa faedah yang dapat kita petik, dapat kita ambil dari uslub al-iltifat ini. Taib, faedah yang pertama dari al-iltifat, hamlul mukhatabi alal intibah litaghayyuri wajhil uslubi alaihi. Dengan adanya iltifat, ini akan membawa orang yang membaca Al-Quran menjadi lebih perhatian. Alal intibah, orang yang sedang membaca Al-Quran, ketika mendapati uslub iltifat ini, ia akan lebih perhatian lagi. Litaghayyuri wajhil uslub alaihi, karena dia mendapati berubah-ubahnya metode gaya bicara yang ada di dalam ayat yang ia sedang baca, sehingga ia lebih bisa mencurahkan perhatian, bukan hanya sebatas membacanya saja dan lewat begitu saja, namun ada perhatian ketika membaca ayat Al-Quran. Tapi faedah yang kedua, hamluhu ala tafkir fil ma'na, akan membawa seorang yang membaca Al-Quran memikirkan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Li'anna taghayyura wajhil uslub yu'addi ila tafkir fis sabab. Karena kalau sudah berubah metodenya yang disampaikan di dalam ayat, ini akan mengantarkan supaya kita bisa berpikir apa sebab, mengapa metode gaya bicara yang ada pada ayat ini menjadi berubah, sehingga kita bisa lebih berpikir. Selain kita perhatian, kita disuruh untuk berpikir mengapa bisa demikian. Tapi faedah yang ketiga, faedah yang terakhir, daf'us samati wal malal anhu. Tentunya dengan adanya al-iltifat, ini akan menghilangkan rasa jenuh dan bosan ketika membaca Al-Quran. Li'anna baqa'al uslub ala wajhin wahidin yu'addi ilal malali ghaliban. Karena jika terpatok hanya menetapkan satu uslub saja, satu metode saja, ini tentu akan mengantarkan kita pada rasa bosan. Seringnya demikian. Jika hanya begitu-begitu saja, kita pun akan membaca Al-Quran dengan rasa bosan. Sehingga ini gunanya al-iltifat, akan menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Tentunya faedah-faedah al-iltifat ini bisa kita rasakan jika memang kita membaca Al-Quran dan mengetahui arti dan makna, sehingga kita dapat merasakan faedah dari adanya al-iltifat ini. Kalaulah kita membacanya dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, tentu kita akan terluputkan, kita akan terlewatkan dari faedah-faedah iltifat yang ada dalam Al-Quran, begitu pun dengan faedah-faedah yang lain. Barakallahu fikum. Wa hadhil fawaidu 'ammatun lil iltifati fi jami'i suwarihi. Nah, faedah-faedah ini, tiga faedah yang kita sampaikan, ini memang sifatnya umum, baik itu pada semua gambaran iltifat. Empat gambaran pada iltifat, semuanya ada tiga faedah ini. Akan membuat kita lebih perhatian, mengharuskan kita untuk bisa lebih berpikir, dan menghilangkan rasa jenuh dan bosan ketika membaca Al-Quran. Ini ada semua pada jenis al-iltifat. Ammal fawaidul khassah fatata'ayyanu fi kulli suwarihi. Adapun faedah yang secara khusus kita akan dapatkan, ini tergantung bagaimana kita memperhatikan iltifat pada ayat yang kita baca. Hasbama yaqtadhihil maqam, tergantung sesuai tentang pembahasan apa yang ada pada ayat tersebut. Barakallahu fikum, sampai di sini kita belajar kitab Usulun fit Tafsir. Kemudian ditutup oleh al-muallif, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamma walillahil hamdu rabbil alamin. Maka kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memudahkan kita untuk murajaah, mengulang kembali, membuka kembali lembaran-lembaran pada materi kitab Usul Tafsir ini, guna kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita lewati. Fa Allahumma sahhil lana fil amali wal muraja'ati bihadzal kitab. Dan kemudian kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab Taisir Al-Allam. Fa naktafi bihadza. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali kita sambung pembahasan kita pada kitab Taisir Al-Allam Syarah Umdatil Ahkam, di mana pada pertemuan terakhir kita telah selesai membaca hadis pada bab Al-Istiqabah, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, berkaitan dengan adab ketika buang hajat, yaitu tidak menghadap maupun membelakangi kiblat. Tapi telah berlalu kepada kita bagaimana makna global hadis dan juga fawaid yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab berikutnya, masih berkaitan dengan adab ketika buang hajat. Tapi qala al-muallif rahimahullah an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala raqaitu yawman ala baiti Hafsah. Hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, anak dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, raqaitu yawman ala baiti Hafsah, pada suatu hari aku naik masuk ke rumah Hafsah. Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilash syama mustadbiral ka'bata. Maka tatkala aku naik masuk ke rumah Hafsah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajat dalam posisi menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdis. Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau menghadap ke Baitul Maqdis, mana juga tentunya Baitul Maqdis adalah sebelumnya kiblatul kaum muslimin. Oke, barakallahu fikum. Pada hadis yang sebelumnya kita mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadap maupun membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Namun pada hadis ini kita dapati dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunaikan hajat beliau membelakangi Ka'bah. Maka bagaimana cara menjamak antara hadis ini dan hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sebelum itu kita baca dulu makna al-ijmali, makna global pada hadis ini. Zakara Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sini menyebutkan bahwasanya ketika beliau datang ke rumah saudaranya yaitu Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu wa huwa muttajihun nahwa syami mustadbirul qiblati. Di mana ketika itu tidak sengaja Abdullah bin Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajat beliau dalam posisi menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Taip, sehingga ada fahmul mukhalafah, ada pemahaman yang saling bertolak belakang di hadis ini dan juga pada hadis sebelumnya. Sehingga dari kedua hadis ini disitulah terjadi ikhtilaful ulama, perselisihan di antara para ulama mengenai dua hadis di atas. Qala ikhtilaful ulama wat tawfiq bainal haditsain. Perbedaan para ulama dan cara menggabungkan taufik antara dua hadis yang telah kita lalui barusan ini. Qala ikhtalafal ulama'u fi hukmi istiqbalil qiblati wastidbariha fi qada'il hajah. Para ulama berbeda pendapat karena dua hadis ini dalam hukum menghadap maupun membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat. Maka pendapat yang pertama, fadhahaba ila tahrim mutlaqan. Ada para ulama yang menghukumi bahwasanya ketika buang hajat ini sama sekali haram hukumnya untuk menghadap maupun membelakangi kiblat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini tentu dikuatkan oleh para imam, di antaranya Mujahid, An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, As-Sauri, Sufyan As-Sauri, wa nasara hadzal qaul Ibnu Hazm, dan juga pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm. Wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim rahimahumullah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya haram secara mutlak. Dan mereka para ulama ini juga membawakan hadis-hadis yang juga waridah sahihah dalam pengharaman hukum tersebut. Tapi kemudian pendapat yang kedua, fadhahaba ila jawazihi mutlaqan. Pendapat yang membolehkan secara mutlak, mengatakan bahwasanya ketika menunaikan hajat tidak mengapa, secara mutlak boleh-boleh saja kita menghadap maupun membelakangi kiblat. Ini pendapat yang kedua di kalangan ahlul ilmi. Pendapat ini dipilih oleh Urwah ibn Zubair, salah satu sahabat, wa Rabi'ah wa Dawud al-Zahiri muhtajjina bi ahadits minha hadits Ibnu Umar allazi ma'ana. Jadi ulama-ulama ini Urwah bin Zubair, Rabi'ah dan juga Dawud al-Zahiri mengatakan boleh secara mutlak, buktinya hadis ini, dan beliau-beliau juga membawakan hadis-hadis yang lain yang menguatkan bahwasanya pendapat mereka adalah boleh secara mutlak. Tapi kemudian pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang benar, wa dhahabal ummah, dan Para imam yang lain berpendapat sebagaimana pendapatnya Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq wa huwa marwi an Abdullah ibni Umar wa Syahbi. Ini ulama-ulama yang berpendapat dengan ucapan yang ketiga, yaitu ilat tafsili fi dzalik, harus ada perinciannya dalam membahas hukum tersebut. Yang pertama, mengharamkan secara mutlak. Yang kedua, membolehkan secara mutlak. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Malik, Syafi'i dan juga Imam Ahmad, ini harus butuh perincian. Fayuharrimunahu fil fadha' wa yubihunahu fil bina'i wa nahwihi. Perinciannya haram hukumnya menghadap maupun membelakangi kiblat ketika buang hajat, fil fadha, di area terbuka. Ketika di area terbuka seorang hendak menunaikan hajat, maka haram untuk menghadap maupun membelakangi kiblat. Wa yubihunahu fil bina, namun tidak mengapa, boleh jika memang di dalam ruangan, di dalam kamar mandi, dalam WC, ketika menunaikan hajat, ini hukumnya tidak mengapa. Tapi seperti ini perinciannya. Jika di area terbuka sama sekali haram, jika masih di dalam ruangan maupun bangunan, ini hukumnya mubah, boleh. Bukan sebagaimana yang pertama. Pertama sama sekali tidak boleh, haram. Yang kedua sama sekali mubah. Nah, ini pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang rajih. Butuh tafsil, harus dirinci dahulu. Jika di area terbuka memang haram, namun jika masih di dalam ruangan, dalam bangunan, maka hukumnya mubah, tidak mengapa. Fahada huwal madhabul haq alladhi tajtami'u fihi al-adillah asy-syar'iyyah as-sahihah al-wadihah. Dan ini adalah madhab yang benar, yang bisa menjamak antara dalil-dalil syariat yang ada pada hadis sahihah. Fa inna at-tahrima mutlaqan yubtilul 'amala bi janibin minal ahadits wal ibahata mutlaqan kadzalik. Karena jika kita mengatakan haram secara mutlak maupun mubah secara mutlak, tentu ini akan menolak, akan membatalkan untuk kita mengamalkan hadis-hadis yang lain. Bisa dipahami, tentu jika kita berpendapat salah satunya mutlak, baik itu haram maupun mubah, maka hadis-hadis yang lain tidak bisa kita amalkan, padahal hadisnya juga sahih. Wa tafsilu yajma'u bainal adillah wa ya'maluha kullaha. Maka perlu dirinci sehingga kita betul-betul bisa mengamalkan semua hadis-hadis yang ada. Fa innahu, kemudian beliau memberikan kaidah, mahma amkanal jam'u bainan nusus, ketika memungkinkan menjamak, menggabung antara nas-nas yang ada, wajabal masiru ilaihi qabla kulli syai'in, maka wajib kita merujuk untuk menggabungkan nas-nas tersebut sebelum menghukumi sesuatu hal yang akan kita bahas. Jadi seperti itu kaidahnya, dilihat dulu, dikumpulkan seluruh hadis, jika memang memungkinkan untuk kita jamak, maka ini yang harus kita pegangi terlebih dahulu sebelum berbicara panjang lebar tentang hukum tersebut. Barakallahu fikum. Wa hunaka qaulun rabi', nah di sana ada pendapat yang keempat lagi. La yaqillu an hadza quwwatun. Ini juga tidak kalah kuat pendapat yang keempat ini. Wa huwal qaulu bil karahati lat tahrimi, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya hukumnya makruh, bukan haram. Qala sun'ani la budda min at-tawfiq bainal ahadits bihamlin nahyi 'alal karahah. Imam As-Sun'ani mengatakan kita harus menjamak beberapa hadis dan menyimpulkan bahwasanya larangan di sini itu hukumnya makruh, bukanlah haram. Ketika seorang menunaikan hajat menghadap maupun membelakangi kiblat. Wa hadza wa in kana khilafan li aslin nahyi illa anna qarinata iradatihi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi lit tasyri' wa bayanil jawaz. Karena kata beliau al-Imam As-Sunani mengatakan walaupun memang di sebagian hadis-hadis itu beliau melarang, namun didapati pada hadis yang lain beliau melakukan. Nah, ini menjelaskan bahwasanya beda ketika beliau memberikan syariat dan juga beda kondisi ketika beliau membolehkan hal tersebut. Sehingga memang ada waktu yang mengatakan hal tersebut haram dan di waktu yang lain memang memungkinkan hal tersebut menjadi suatu hal yang mubah. Wa hamlu ahadithil bab ala hadha huwa al-aqrabu indi. Wa qad dhahaba ilayhi jama'atun wa bihadha yazul ta'arudu ahadithil bab. Sehingga dengan empat qaul di sini, empat akwal para ulama di sini, sehingga tidak ada lagi yang perlu kita pusingkan. Tidak ada lagi muncul silang pendapat antara hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan juga hadis Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma di dalam permasalahan menghadap maupun membelakangi kiblat inda qada'il hajah. Barakallahu fikum. Qultu, kemudian di sini Syekh Al-Bassam mengatakan wa ala kullin, maka sepatutnya untuk semua orang yan bagil inhirafu anil qiblati fil bina'i aidan. Fil bina'i aidan. Ini seyogyanya, sepantasnya seorang memang al-inhiraf anil qiblah, tidak menghadap kiblat. Baik itu di dalam kamar mandi sekalipun, di dalam bangunan sekalipun. Ittiqa'a lil ahadithin nahiyati fi dhalik. Karena menjaga hadis-hadis yang melarang hal tersebut. Walima fihi minal khilafil qawi alladhi nasarahu haulail muhaqqiqun. Dan juga demi menjaga ikhtilaf diantara para ulama al-muhaqqiq yang memang memiliki ilmu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini muallif sendiri mengatakan lebih bagus jika kita menjaga hadis-hadis yang sifatnya larangan di dalam menghadap maupun membelakangi kiblat. Barakallahu fikum. Kemudian ma yu'khadh minal hadis, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Al-awwal, faedah yang pertama, jawaz istidbaril ka'bati inda qada'il hajah wa yufid bi annahu fil bunyan. Jawaz istidbaril Ka'bah, bolehnya membelakangi Ka'bah ketika menunaikan hajat. Wa yufidu bi annahu fil bunyan. Namun faedah di sini kita harus pahami, boleh membelakangi kiblat jika di dalam bangunan, dalam kamar mandi, dalam toilet, ataupun di dalam ruangan yang memang biasanya digunakan untuk buang hajat. Tidak mengapa membelakangi kiblat. Kemudian faedah yang kedua dari hadis Abdullah bin Umar ini, jawaz istiqbal baitul maqdis, bolehnya menghadap ke baitul maqdis inda qada'il hajah, ketika melaksanakan hajat, khilafan liman karrahahu, berbeda pendapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya hukumnya makruh, khilafan liman karrahahu. Jadi ini dua faedah yang dapat kita petik dari hadis Abdullah bin Umar. Dan juga kita telah mengetahui bagaimana ikhtilaf ahlul ilmi di dalam qadiyah qada'il hajah. Semoga apa yang kita dapat sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan untuk di waktu kedepannya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.